Tambatan hati menggelora, menggema dengan ucapan, menjelma menjadi amal perbuatan. Itulah arti iman. Oh, demikianlah Rasulullah sabdakan. Bukan sekedar percaya di kata iman. Dari itu wahai kawan, marilah ratilil Quran, mengkaji dan memahami yang kemudian amalkan. Wajiblah Al-Quran sebagai pedoman, tegakkan iman dengan ajaran Kitabullah Al-Quran. Ya Laili, ya Lail, amalkanlah wahai hati menggelora. Oh, menggelora dengan ucapan, menjelma menjadi langkah amal perbuatan. Itulah artinya.